Dah sedia semua? Dah, cikgu. Okey, jalan. Ya. Tak sabar saya. Kawan, dengarlah sini. Saya ada teka-teki. 2, 3 ulat berlari. Ulat apa banyak kaki? Lipan. Oh, bukan. Ha, cikgu tahu. Ulat gonggok kan? Marvelous, marvelous. Ambil hadiah ni. Jangan bawa sini. Jangan, cikgu geli. Kongsi. Apa kamu buat ni, Ihsan? Mesti jaga kebersihan. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey. Hey, lihat guna jauh, rasa sayang, sayang, hey. Kupu-kupu nempel di baju, dalam bunga ada madu. Manisnya rasa madu bunga, saya suka, saya suka. Aku pun nak jual bunga lah. Bolehlah.